Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat ke-137 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala: Fa in amanu bimisli ma antum alayh. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا, jika mereka beriman. Oh jamaah, kembali ke Yahud dan Nasara. فَإِنْ آمَنُوا maksudnya Yahud dan Nasara. Jika mereka Yahudi dan Nasrani beriman, bimisli ma amantum bihi. Ada satu pembahasan disebutkan Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Para ulama ketika menyerap ayat ini, bimisli ma amantum bihi, kata beliau, ikhtalaf al-mu'ribun, imam ma'irab ayat ini berselisih. Sebagian menyatakan bimisli ba'nya ba' za'idah. Sebagian menyatakan yang za'idah adalah misalnya. Sudah menyatakan bahwasanya zaid adalah misal. Takdirnya fa'in amanu bima amantum bihi. Sebagai menyatakan disuruh yang zaid adalah ba'nya. Ini fa'in amanu mislama amantum bihi. Dabla rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya ya mereka para ulama kita sepakat menyatakan yang zaidah-zaidah dalam i'rab, tetapi tetap memiliki kandungan makna. Sehingga sebagian berupaya untuk menjauhkan diri dari kata zaidah, mereka nyatakan dengan kata dengan kalimat silatul mausul. Silatul mausul. Atau saya ulangi, silatul taukid. Silatul taukid. Yani, walaupun dari sisi Arab, dirab dengan zaidah, tetapi dari sisi mana memiliki makna sebagai taukid. Yang dikutip oleh rahimahullahu ta'ala, yang zaidah adalah ba'nya. Wa takdir fa'in amanu mislama amantum bihi faqad ihtadaw. Walaupun ba' zaidah dalam i'rab, tetapi dalam makna mengandung penekanan, penguatan, taukid, sehingga disebut dengan silatul taukid. Jika mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman seperti imannya kalian, apa yang kalian beriman dengannya, wahai kaum mukminin, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, hidayah di sini hidayah ilmu wa taufiq. Ya, dua-duanya, hidayah adilalah wal bayan dan hidayah at taufiq wal irsyad. Kalau mereka Yahudi dan Nasara beriman seperti apa yang kalian imani, yang kalian beriman dengannya, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Ini hidayah ilmu wa taufiq. Wa in tawallau, tapi kalau mereka tawallau, ini a'radu. Kalau mereka berpaling, dari beriman seperti imannya kaum mukminin, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka fi syiqaq. Syiqaq sebagian menyatakan maknanya adalah al khilaf, mereka dalam penyelisihan. Sebagian memanakan fi syiqaq yakni fi dhalal, ya mereka dalam kesesatan. Kalau mereka berpaling dari beriman seperti imannya Rasul dan para sahabatnya, imannya kaum mukminin, maka mereka fi syiqaq yakni fil khilaf atau fi dhalal. Dan disebut dengan jumlah ismiyah tidalalah ala al-istimrar wa thubut. Ya, mereka terus-menerus terus ya dalam perselisihan penyelisihan al-haq dan kesesatan. Fasyakhfikahum Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kamu dari mereka. Wa huwas sami'ul 'alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Apa hubungan antara dua nama ini dengan jumlah sebelumnya? Fasyakfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim. Hubungannya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, karena mereka Yahudi wa Nasara, mereka orang kafir, memiliki makar-makar, tipu daya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terbir kaid mereka. Makar yang mereka lakukan itu ada yang dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Ya, yang namanya terbir bil kaid tentunya dilakukan rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa huwas sami'ul 'alim. Allah Maha mendengar. Ya. Rencana-rencana mereka, makar-makar mereka yang mereka bincangkan di antara mereka, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan engkau dari mereka. Fasyakhfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim. Rencana-rencana jahat mereka, Allah Maha mendengarnya dan Allah mengetahuinya. Rahimahullahu ta'ala menyebutkan terkait dengan ayat ini beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah kata beliau rahimahullahu ta'ala, annahu labuddan yakuna iman yahud wa nasara misla imanin nabi sallallahu alaihi wasallam ummatihi haqiqatan wa wasfan. Harusnya keimanan Yahudi dan Nasrani itu seperti imannya para imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi mereka harus beriman sebagaimana imannya Nabi Muhammad dan umatnya. Sudah kita baca di ayat sebelumnya. Karena yang wajib diikuti setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau. Ma min Yahudiin wala Nasraniin sami'a maqalati tsumma yu'minu bi illa huwa min ashabin nar. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada kelapangan kecuali harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Syekh rahimahullahu taala dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ma khalafa ma alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa dalal. Semua perkara, semua amalan, semua ucapan, semua faham yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalal, kesesatan. Ya. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari imannya beliau, para sahabatnya, maka fa innahum fi syiqaq. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa dalal. Sebaliknya, ketika mereka beriman mengikuti Nabi, maka mereka faqad ihtadaw, mendapatkan hidayah. Berikutnya, Di antara yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, ini penting untuk kita sekarang-sekarang ini. Kata beliau, waku'um asyikak bain ahli kitab wal muslimin. Di sini menunjukkan bahwasanya ada pertentangan antara ahlu kitab dengan muslimin. Karena kalau mereka ahlu kitab tidak beriman, maka fa'innahum fi syiqaq. Mesti akan ada syiqaq antara ahlu kitab dan muslimin. Kata beliau, wa'alayhi fala yumkinu an yattafiqal muslimun wa ahlu kitab. Karena pasti akan adanya syiqaq, pertentangan antara ahlu kitab dengan muslimin, maka tidak mungkin. Tidak mungkin ya cocok, tidak mungkin bersatu antara muslimin dan ahlu kitab. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, fatabturu da'watu ahli dhalal alladhina yad'una ila tauhidil adyan. Karena adanya syiqaq, adanya pertentangan, permusuhan, ya itu pasti ada antara ahlu kitab dan muslimin, maka tidak mungkin mereka cocok. Tidak mungkin mereka bersatu. Tidak mungkin. Sehingga ini menunjukkan batilnya, ya dakwahnya orang-orang yang sesat yang menyuruh kepada persatuan agama. Kata syarahimahullahu ta'ala, karena syiqaq, wahada syiqaq, labudan yuaddi ila adawah wa baghdha, wa bitali ila qital. Karena yang namanya syiqaq di sini, pertentangan di sini mesti akan menghantarkan kepada permusuhan, kebencian, bahkan peperangan. Ya, sehingga tidak mungkin akan bisa bersatu antara Yahudi dan Nasrani dengan kaum muslimin. Tidak mungkin bisa bersatu. Sehingga menunjukkan batilnya dakwah mereka, ya dakwah yang ingin menyatukan agama. Ini dakwah yang batil dan dakwah yang kufur. Berikutnya, di antara yang disebutkan rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalam ayat ini ada al-wa'idu syadid li haudail mutawallina an syariatin Nabi SAW. Dalam ayat ini juga ada ancaman yang keras bagi orang-orang yang berpaling dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, di antara ayat ini juga menunjukkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari Allah kepada nabinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi beliau, menjaga beliau. Ya, fasayakfikahum Allah. Jaminan dari Allah untuk melindungi, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-isyarah ila tawakkul Allah tabaraka ta'ala. Sehingga dalam ayat ini ada isyarat untuk bertawakal kepada Allah bidda'wah ilaih wabisairil umur. Ya, isyarat untuk bertawakal kepada Allah dalam dakwah dan dalam seluruh urusan. Ketika Allah menyatakan fasyakfikahum Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Maka ini isyarat untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kafi. Kemudian di antara yang disebutkan rahimahullahu ta'ala, di ayat ini menunjukkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yajibu al-mar'i muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Wajib. Ya, atas seorang hamba untuk muraqabah. Untuk merasa dirinya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa merasa meyakini dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sami', Allah subhanahu wa ta'ala alim. Ya, Allah maha mendengar apa yang dia ucapkan, maha melihat apa yang dia lakukan, maka harus ada muraqabah. Ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allahu a'lam. Bisa. Waalaikumsalam.